Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita teruskan pembacaan kitab Ihanatut Thalibin. Ini masih menjelaskan cerita dari beliau ya. Cerita mengapa beliau menulis kitab ini. Jadi ceritanya belum selesai di video sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma karraru alayya talabu alayya talaba tawassaltu bisaitil ajami wal arab. Jadi di penjelasan sebelumnya kan mengapa beliau menulis kitab ini karena diminta oleh sebagian murid-muridnya. Tapi tidak langsung beliau setujui, permintaannya tidak langsung beliau iakan, tidak langsung beliau kabulkan. Beliau menolak malahan. Beliau menolak. Tapi permintaan itu tidak kunjung berhenti. Muridnya itu bolak-balik minta lagi berkali-kali minta lagi. Kemudian setelah dipikir-pikir, menurut penulis kitab Ihanah, barangkali saya tanya saja kepada Allah dengan cara bertawasul ya dengan Nabi Muhammad. Tawasul itu ya menjadikan Nabi sebagai pelantara antara kita dengan Allah. Jadi beliau bertawasul kepada Nabi Muhammad. Faja'atil bisyarah bil isyarah. Lalu beliau mendapatkan jawaban dari Nabi. Jawabannya adalah beliau dipersilahkan oleh Nabi. Bisyarah ini kan kabar gembira ya. Maksudnya beliau itu ya kabarnya seperti apa juga tidak diceritakan di sini. Yang pasti beliau mendapatkan isyarat untuk mengiyakan, untuk mengabulkan permintaan dari murid-muridnya itu. Jadi murid itu kan kadang ya gimana ya? Ya maksudnya kan kadang gurunya tidak mau tapi masih memaksa terus murid-murid itu. Karena kan zaman dahulu memang belum seperti sekarang informasi, belum semudah sekarang. Sekarang bingung tinggal cari di Google, tinggal cari di YouTube sudah ada. Dulu kan tidak bisa seperti instan seperti ini. Jadi kalau memahami sesuatu itu ya benar-benar lewat tulisan. Jadi kalau mau paham Fathul Mu'in, ya harus ada tulisan yang menjelaskan tentang itu. Kalau tidak sudah ada tulisan tapi kurang paham, itu yang minta gurunya yang diminta. Jadi dulu itu Google-nya ya gurunya itu. Makanya banyak kitab-kitab yang tercipta, kitab-kitab yang tertulis karena permintaan dari murid-murid. Wa syara'tu fi tajridi wal jam'i musta'inan bil malikil wahhab wa multamisan min rutaufiq wa sawab. Kemudian setelah beliau mendapatkan jawaban dari tawasulnya, beliau langsung memulai menulis catatan-catatan beliau dan mengumpulkannya tentunya dengan memohon bantuan kepada Maharaja dan Maha Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang selalu memberikan nikmatnya kepada hambanya. Dan musannif memulai kitab itu dengan memohon bantuan dari Allah dan juga berharap agar Allah memberikan kebenaran ya tulisannya. Raja'an ayyakuna tadhkiratan li walil ahbab wa ayyan fa'ani bihi wal ashab. Dan juga musannif berharap agar kitab ini bisa menjadi pengingat ya, pengingat untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang dicintai, orang-orang yang mencintainya, penggemar-penggemarnya. Kalau sekarang biasanya muhibbin ya, biasanya istilahnya muhibbin, jadi para fan lah ya, para fan beliau. Jadi kitab itu sebenarnya sebagian besar juga ditulis untuk pribadi sebenarnya, tapi oleh murid-muridnya kemudian diminta agar disebarkan. Jadi harapan beliau menulis kitab ini satu adalah supaya menjadi pengingat, dan yang kedua agar kitab ini bisa bermanfaat untuk dirinya dan untuk para sahabat-sahabatnya. Wallahu huwal marjubu li tahqiqi raja'ir rajin. Jadi hanya Allah lah zat yang ditumpui harapan agar harapan orang-orang yang mengharapkan itu bisa terwujud. wa in jahi hajatil muhtajin, dan hanya Allah lah yang bisa mewujudkan kebutuhan-kebutuhan, maksudnya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hamba-hambanya yang membutuhkan. Wa samaituhu i'anata talibin ala halli al-fadhi fathil mu'in, dan kitab ini aku namai dengan i'anatu talibin. I'anah itu membantu, talibin itu pelajar, jadi membantu para pelajar untuk memahami kalimat-kalimat dalam Fathul Mu'in. Ala halli al-fadhi fathil mu'in. Halli ini mana asalnya mengurai, ya, melepas. Jadi kalimat yang sulit dipahami itu ibarat sesuatu yang terikat, kemudian ikatan itu dilepas. Jadi melepas kalimat-kalimat yang ada di Fathul Mu'in, maksudnya melepas kesulitan yang ada di dalamnya. Wa'lam ayyuhal waqif 'alal jam'il madhkur annahu laisa li fihi illa naqlu min kalamil jumhur. Ya. Kemudian setelah musannif menceritakan kronologi atau sebab penulisan kitab ini, kemudian beliau bercerita bahwa apapun yang engkau baca dalam kitab ini itu semuanya adalah murni nukilan dari ulama-ulama sebelumnya. Nukilan itu ya kutipan, ya. Jadi musannif ini hanya mengutip dari penjelasan-penjelasan yang sudah ada sebelumnya. Wal ityanu fi dzalika bisyai'il maqdur, dan juga memberikan sedikit tambahan. Jadi tidak semuanya ditulis, tidak semuanya copy paste, hanya copy paste 100% tidak begitu. Juga ada tambahan-tambahan lain, ya. Tambahan-tambahan lain yang dikatakan sedikit oleh beliau. Fal maisur kamakila la yaskutu bil maksur. Ini kaidah fikih sebenarnya, ya. Sesuatu yang mudah dilakukan tidak bisa gugur disebabkan ada penghalang, ada sesuatu yang berat. Jadi kalau tidak bisa melakukan dengan maksimal, itu ya dilakukan sebisanya. Melakukan sebisanya itu tidak boleh ditinggalkan kalau tidak bisa melakukan keseluruhan. Kalau tidak bisa melakukan dengan maksimal, jangan tinggalkan secara total, tapi lakukanlah semampumu. Itu al-maisur la yaskutu bil maksur. Wa anna umdati fi dzalik. Wa anna umdati fi dzalik at-tuffah wa fathul jawad syarhul irsyad wa nihayah wa syarhur raud wa syarhul manhaj wa hawasi bin Qasim wa hawasi Syekh Ali Asy-Syubra Malisi. Ini salah, ya, ini mestinya ba, ini banyak yang salah tulisannya, ini mestinya ba, ini salah, ini Asy-Syubra Malisi wa hawasi Al-Bujairami wa ghairiha min kutubil mutaakhirin. Jadi ini beliau menunjukkan referensinya. Referensi yang paling utama yang dipakai oleh beliau adalah pertama kitab Tuhfatul Muhtaj, tulisan dari Ibnu Hajar. Kedua Fathul Jawad, ini juga Ibnu Hajar. Fathul Jawad ini syarah dari kitab Irsyad. Irsyad ini kalau tidak salah Ibnu Mukri, ya. Kalau salah ya mohon maaf. Yang ketiga Nihayatul Muhtaj, ini tulisan dari Ar-Romli. Lalu yang keempat Sarah Raud. Sarah Raud ini Asnal Matolib, ya. Tulisan dari Zakaria Al-Ansori. Kalau Raud ini kalau tidak salah ya Ibnu Mukri. Jadi Asnal Matolib menjelaskan kitab Raudut Talib. Raudut Talib itu ringkasan dari Raudatut Talibin milik Imam Nawawi. Kemudian yang kelima Fathul Wahhab. Sarah Manhaj ini yang dimaksud, ya, Fathul Wahhab. Itu ditulis juga oleh Zakaria Al-Ansori. Fathul Wahhab ini kan menjelaskan matan, yaitu yang bernama Manhajut Tulab. Itu juga matan dan sarahnya ditulis oleh orang yang sama, yaitu Zakaria Al-Ansori. Dan Manhajut Tulab ini adalah ringkasan dari kitab Minhajut Talibin. Kemudian yang keenam, referensi yang keenam adalah Hasyiah Ibnu Qasim, ya, Ibnu Qasim Al-Abadi. Ini kalau tidak salah Hasyiah dari Tuhfah tadi, ya. Jadi Ibnu Hajar punya kitab Tuhfatul Muhtaj, diberi Hasyiah oleh Ibnu Qasim. Sebenarnya Hasyiahnya dua, yang terkenal itu dua. Selain Ibnu Qasim juga ada Hasyiah lain, Syarwani, ya. ada Ibnu Qasim apa Ibnu Qasim Al-Abadi, ada Syarwani, biasanya dua hasiah itu, tapi ini tidak ditulis yang Syarwani. Kemudian yang ketujuh hasiah Ali Subramalisi. Kalau Ali Subramalisi ini hasiah dari Nihayatul Muhtaj yang karangannya Romli tadi. Jadi Nihayatul Muhtaj punya syarah Ali Subramalisi. Ini sebenarnya juga dua yang terkenal, dua, tidak hanya Ali Subramalisi, tapi yang satu siapa, malah lupa saya. Yang satu itu Ar-Rasidi atau siapa, saya lupa ya. Kalau tidak salah Ar-Rasidi. Ya mohon diingatkan ya yang tahu. Jadi hasiah Tufa dan hasiah Nihayah itu dua hasiah yang digabungkan menjadi satu. Kalau yang Tufa tadi Ibnu Qasim dan Syarwani, kalau yang Nihayah Ar-Rasidi dan yang saya lupa itu siapa itu. Ar-Rasidi dan Subramalisi ya, Subramalisi dan mungkin Ar-Rasidi mungkin. Kemudian yang terakhir hasiah Bujairomi. Ini Bujairomi yang menghasiahi Iqna' atau Fathul Wahhab ya, saya kurang tahu ya. Tapi kalau melihat rujukan sebelumnya berupa syarah manhat, ini mungkin yang dimaksud adalah Bujairomi yang syarah manhat, yang syarah Fathul, yang hasiah Fathul Wahhab, bukan yang hasiah dari kitab Iqna'. Kemudian beliau juga menambahkan dan selainnya ya, dan lain-lain. Wa ghairi dzalik min kutubil mutaakhirin. Ini tidak disebutkan kitab yang mana, tapi ada juga selain dari kitab ini. Wa katsiran ma atrukul azwa khaufan min at-tathbil. Dan banyak sekali penjelasan yang tidak saya nisbatkan kepada penulis aslinya. Jadi di dalam kitab Ya'anah ini tidak selalu menuliskan referensi, tidak selalu menuliskan referensi. Mengapa tidak ditulis referensinya? Karena alasan beliau takut terlalu panjang, takut terlalu tebal kitabnya. Tanpa menulis referensi saja sudah 4 jilid ya, apalagi kalau referensinya ditulis dengan lengkap itu malah berapa jilid nanti. Summa ra'aitahu min shawab fi ayyi matlab bahwa min tahriril a'immati ahlil madhab. Ini ahlil madhab ini entah benar atau salah ya tulisannya. Lalu bila engkau mengetahui kebenaran dalam kitab ini, maka kebenaran itu hakikatnya adalah kebenaran yang ditulis oleh imam-imam terdahulu, yang ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi beliau tidak mengakui kebenaran kitab ini dari dirinya, tapi kebenaran itu dinisbatkan kepada referensi aslinya. Kalau kitab ini benar, berarti ya yang benar penulis referensinya itu, bukan saya, kata beliau. Kemudian ini subscribe lagi yang belum, yang sudah ya, terima kasih. Lalu Wama ro'aitahu min khotok famin takhlitin hasola minni awah min sodaro min su'i fahmi. Dan kalau kalian menemukan kesalahan dalam kitab Ya'anah ini, maka itu adalah murni dari kesalahanku, itu campur tangan dariku, atau itu adalah kesalahpahamanku yang buruk ya. Ini apa itu namanya? Ini musonif terbuka sekali dengan kesalahan beliau dan mengakui kalau ada yang salah ya memang itu salah, tidak merasa paling benar. Fal mas'ulu mimman asoro ala syai'in minal halal ayus lihahu wayusamiha fima qad yadhharu minaz zalal. Ini asoro ini pakai sin besar atau kecil ya, lupa. Jadi kalau kalian melihat atau menemukan kesalahan dalam kitab Ya'anah, maka yang saya harapkan adalah memperbaiki kesalahan itu. Jadi musonif ini sudah mempersilahkan ya, silahkan perbaiki bila itu memang salah, silahkan benarkan bila kalian menemukan kesalahan-kesalahan dalam kitab ini, silahkan saja benarkan dan mohon maaf ya. Yusamihu ini ya, maksudnya beliau minta maaf. Kalau memang saya salah, mohon dimaafkan, ini kata musonif. Wa ma ahsana ma qila, alangkah indahnya satu nazom atau syair yang dituliskan oleh seorang ulama. Wa in tajid aiban fasuddal holala fajallaman la'aiba fihi wa'ala. Ini kalau tidak salah ini nazom dari Al-Hariri ya. Al-Hariri penulis nazom Mulhatul Ihrab, kalau tidak salah. Mulhatul Ihrab itu ya fannya fan sorob. Bila kau menemukan kesalahan, maka perbaikilah kesalahan itu. Sebab yang benar 100% hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi, maha agung zat yang tidak memiliki kecacatan sedikit pun dalam dirinya. Jadi yang 100% benar itu ya Allah. Kalau ada yang salah ya jangan langsung menghakimi, tapi sebisa mungkin memaklumi. Wa nas'alullahal azima rabbal arsil karim ayyuwaffiqona limardhati. Ini sebenarnya di sini sangat ramai sekali sebenarnya polusi suara ini. Tapi di video di anak yang sebelumnya itu saya dengarkan ternyata tidak terlalu masuk ke rekaman ternyata ya. Jadi telinga saya ini penuh tapi alhamdulillah tidak masuk ke rekaman. Makanya kadang itu ya fokus saya terganggu kalau terlalu banyak suara itu. Kemudian musannif ini memohon kepada Allah ya. Aku memohon kepada Allah zat yang maha besar, zat yang memiliki arsy, arsy itu ya singgasana, maha mulia, agar Allah membantuku mendapatkan ridhonya. Wa yusabbil wa yusbila. Kalau tidak salah bacanya yusbila. Alaina zailak karomatih, dan Allah memberikan kemuliaannya. Maksudnya ini ibarat seseorang yang menurunkan baju, maksudnya memberi ya, memberi kebaikannya. Wa ayyuinana alal ikmal, dan semoga Allah membantu menyelesaikan tulisan ini. Wa ayyan fa'abihi kaman nafa'abi aslih, dan Allah memberikan kemanfaatan kitab ini seperti kemanfaatan yang diberikan kepada kitab aslinya, yaitu referensi-referensi tadi, atau bisa juga diartikan kitab Fathul Mu'in. Innahu dzul jud, ini jawat atau jud ini wal ifdal, mohon dikoreksi ini ya, karena Allah adalah zat yang maha dermawan dan maha memberi kebaikan, memberi kenikmatan. Wa ayyaj'ala dzalika kholisan liwajhil karim wa mujiban lil fawzi ladaihi bi jannatin na'im. Dan semoga Allah juga menjadikan tulisan ini ikhlas hanya untuk dirinya saja. Allah juga semoga memberikan kenikmatan berupa kitab ini dijadikan penyebab penulis mendapatkan keberuntungan di sisinya, yaitu di surga, tempat segala kenikmatan ada di sana. Innahu ala dzalika qadir, karena Allah selalu mampu melakukan apa yang Ia kehendaki, selalu mampu ya. Maksudnya kalau menghendaki sesuatu itu ya tidak pernah gagal. Ya tidak seperti kita. Kadang kita ingin sesuatu malah kena tipu biasanya. Allah itu tidak pernah gagal ya. Kemudian wabil ijabati jadir, dan Allah itu sangat layak sekali, sangat mampu sekali mengabulkan permintaan dari hamba-hambanya. Sangat layak, sangat pantas, sangat cocok, sangat mampu menuruti atau mengabulkan doa-doa dari hambanya. Itu dulu ya. Kita lanjutkan di video setelahnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.